Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kaidah-kaidah Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Walid bin Rashid As-Su'aidan hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki insyaAllah Al-Qa'idatu Al-Khamisatu Asyar, kaidah yang ke-15. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, Asyirku fir rububiyyati muqaddimatu asyirki fil uluhiyah. Kesyirikan dalam rububiyah adalah muqaddimah atau pembuka jalan yang menjerumuskan dalam kesyirikan pada uluhiyah. Syirik dalam rububiyah akan menjerumuskan pelakunya dalam syirik uluhiyah. Kaidah ini dinukil oleh penulis dari kitab Al-Jawahir Al-Mudiyah yang disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, ulama besar Ahlus Sunnah dari abad ke-12 Hijriah. Maksud kaidah ini jemaah sekalian adalah penjelasan bahwa orang yang telah terjerumus di dalam dosa syirik pada rububiyah Allah, maka tidak lama lagi dia akan terjerumus dalam dosa syirik pada uluhiyah. Artinya, kalau seseorang itu meyakini ada pada selain Allah sifat-sifat rububiyah, maka tidak lama lagi dia akan menyembah makhluk tersebut. Oleh karena itu, maksud penulis rahimahullah, kita harus membersihkan tauhid kita dari segala macam dosa kesyirikan, baik itu syirik dalam rububiyah ataupun syirik di dalam uluhiyah. Jadi jemaah sekalian, ini umumnya yang terjadi pada orang yang menyembah kepada selain Allah. Mengapa mereka menyembah kepada selain Allah? Seperti mereka berdoa kepada selain Allah, karena mereka punya keyakinan makhluk itu memiliki sebagian atau bahkan seluruhnya sifat-sifat rububiyah yang sebenarnya hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang maha mendengar, hanya Allah yang bisa memberi manfaat ataupun menimpakan mudarat. Dan apabila kita tertimpa mudarat, hanya Allah yang bisa menghilangkannya, hanya Allah yang bisa menolong kita. Ini semua sifat-sifat rububiyah. Ketika kita memiliki ada sifat-sifat ini pada selain Allah, ada pada makhluk tertentu, seperti kepada para wali yang sudah wafat, pada diri para wali yang sudah wafat, atau makhluk apa saja, maka tidak lama lagi orang yang memiliki keyakinan itu akan menyembah makhluk tersebut. Oleh karena itu jemaah sekalian, di dalam Al-Quran, ketika Allah hendak menyadarkan atau mengajak orang-orang musyrik itu untuk bertobat dari kesyirikan mereka, atau Allah menyuruh kita untuk menyampaikan kepada mereka, mendakwahi mereka agar menyembah hanya kepada Allah, maka kita juga harus menyadarkan mereka bahwa keyakinan mereka terhadap selain Allah seakan-akan memiliki sifat-sifat rububiyah. Ini harus kita luruskan. Sebagai contoh jemaah sekalian, di surat Al-Ahqaf ayat kelima dan keenam, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدَعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Makna doa di sini bisa bermakna doa ibadah dan doa permintaan. Doa ibadah artinya semua amal ibadah kita pada hakikatnya adalah doa. Dan doa permintaan adalah kita memohon kepada Allah. Ayat ini mencakup dua-duanya. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Allah mengabarkan kepada kita siapa makhluk yang paling sesat di muka bumi ini. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa atau menyembah kepada selain Allah. Ini makhluk yang paling sesat. Kemudian Allah jelaskan, di antara sebab-sebab mengapa dia pantas disebut makhluk yang paling sesat. Kata Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Ada empat alasan dalam dua ayat ini. Alasan yang pertama, dia berdoa, dia bermohon, dia beribadah kepada makhluk yang tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Karena dia tidak punya sifat rububiyah, yang bisa mengabulkan doa hanya Allah. Hanya Allah yang maha menciptakan. Hanya Allah yang maha menguasai dan mengatur segala sesuatu. Hanya Allah yang bisa memberi manfaat dan mudarat. Maka kita harus sadarkan, yang kalian sembah itu tidak bisa mengabulkan doa kalian atau harapan-harapan kalian. Ini yang pertama. Yang kedua kata Allah, wahum an du'aihim ghafilun. Bahkan makhluk yang mereka sembah itu, yang mereka panjatkan doa kepadanya, tidaklah mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Mereka lalai, tidak tahu menahu ada yang berdoa kepada mereka. Ya, seperti patung-patung yang disembah, patung-patung yang manusia berdoa kepadanya, mempersekutukan Allah dengan patung-patung tersebut. Termasuk jemaah sekalian, tidak ada dalil satupun para wali yang sudah wafat, para nabi yang sudah wafat dapat mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan kepada mereka. Tidak ada dalil. Memang ada dalil, mayit mendengarkan langkah-langkah kaki orang yang meninggalkan kuburannya setelah mereka mengantarnya. Dalilnya sampai di situ. Maka kita berimani sampai di kita beriman sampai di situ saja. Dia bisa mendengarkan. Jangan kita tambahkan dia mendengarkan tangisan mereka, apalagi mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan kepada mereka. Makanya jemaah sekalian, ketika mereka berdoa kepada para wali, apalagi para wali itu mungkin dikuburnya bukan di kotanya, dikuburkan bukan di kotanya. Ya, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana beliau dikuburkan? Yang jelas di Arab, bukan di Indonesia. Ketika mereka bermohon, berdoa kepadanya, maka di situ sudah terkandung kesyirikan. Mereka meyakini dia maha mendengar. Ini bagian dari sifat rububiyah Allah, yang maha mendengar. Jadi, karena mereka meyakini dia maha mendengar, maka mereka pun berdoa kepadanya. Ini yang dimaksud oleh penulis. Maka keyakinan-keyakinan ini harus disingkirkan. Syirik dalam rububiyah maupun syirik dalam uluhiyah. Kalau masih ada kesyirikan dalam rububiyah, akan sulit memberantas kesyirikan dalam uluhiyah. Maka Allah tegaskan, mereka tidak mendengarkan, lalai dari doa-doa kalian. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan. Kemudian yang ketiga kata Allah, alasan yang ketiga, mengapa orang yang menyembah kepada selain Allah itu adalah makhluk yang paling sesat. Karena kata Allah, dan apabila manusia kelak dibangkitkan di hari kiamat, maka mereka menjadi saling bermusuhan. Siapa yang bermusuhan, jemaah sekalian? Antara yang menyembah dan yang disembah, dan antara sesama yang menyembah dia. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, semuanya akan menjadi bermusuhan. Antara mereka dan antara mereka dengan apa yang mereka sembah. Antara sesama mereka yang menyembah kepada selain Allah, kemudian dengan apa yang mereka sembah. Mereka akan saling bermusuhan. Makanya jemaah sekalian, hanya satu cinta yang akan bertahan. Hanya satu hubungan yang bisa bertahan sampai di hari kiamat, yaitu hubungannya orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana kata Allah di surat Az-Zukhruf ayat ke-67, Al-akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang punya hubungan dekat, maka pada hari kiamat menjadi saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Anak dan orang tua akan bermusuhan, suami istri akan bermusuhan, kawan-kawan dekat menjadi bermusuhan. Yang terus berkasih sayang hanyalah orang-orang yang saling mencintai di atas keimanan dan ketakwaan. Jadi seharusnya yang mereka sembah itu kan menolong mereka, tapi justru di hari kiamat mereka malah saling bermusuhan. Maka itu adalah kebodohan. Kemudian yang keempat kata Allah, wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka mengingkari peribadahan yang dilakukan kepada mereka. Contoh jemaah sekalian, Nabi Isa alaihi salam mengingkari, menyalahkan peribadahan yang dilakukan oleh manusia kepada beliau. Dan kelak di hari kiamat Allah akan bertanya khusus kepada Nabi Isa alaihi salam, "A anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Betulkah engkau yang berkata kepada manusia, "Jadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah?" Dan itu disaksikan oleh umat Nasrani di hari kiamat. Maka Nabi Isa alaihissalam mengingkari peribadahan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani tersebut. Nabi Isa berkata, "Subhanak, maha suci engkau. Tidaklah patut aku mengatakan kepada mereka yang bukan hakku untuk mengatakan." Nabi Isa alaihissalam akan mengingkari peribadahan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada beliau kelak di hari kiamat. Bahkan sebelum hari kiamat beliau pun akan turun dan mengingkari mereka dengan cara menghancurkan salib-salib, sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis yang sahih. Ya. Ayat lain jemaah sekalian, surat Fatir ayat 13-14. Ayat ini juga mengajak orang-orang musyrik berfikir bahwa pemilik sifat-sifat rububiyah hanya Allah. Maka hanya Allah yang patut disembah. Kata Allah, "Walladzina tad'una min duni ma yamlikuuna min qitmirin." Dan orang-orang atau makhluk yang kalian sembah selain Allah, atau kalian panjatkan doa kalian kepada mereka selain Allah, maka mereka yang kalian sembah itu tidak memiliki apapun walau hanya setipis kulit ari. Tidak punya sifat rububiyah, tidak punya kepemilikan atau penguasaan terhadap apapun. Karena semua milik Allah. Semua di bawah kekuasaan Allah. Yang kalian sembah itu enggak punya apa-apa. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, maka mereka tidak bisa mendengarkan doa kalian. Jemaah sekalian, memang ada dalil. Para nabi dan rasul, para syuhada, itu hidup di kuburan mereka. Tapi enggak sama hidup mereka di kuburan dan hidup kita di dunia ini. Enggak sama jemaah sekalian. Dan tidak ada dalil, walaupun mereka hidup, mereka bisa mendengarkan ucapan kita. Tidak ada. Jangankan orang dalam kuburan, orang di balik tembok saja belum tentu mendengarkan ucapan kita, apalagi yang ada di kuburan. Dan secara hukum dunia, mereka tetap kita anggap sebagai orang yang sudah wafat. Orang yang sudah wafat itu butuh didoakan, bukan kita malah berdoa kepadanya. Mereka butuh didoakan. Makanya dia wafat, kita sholatkan dia. Sholat itu berarti mendoakan dia. Begitu pula kita dianjurkan untuk ziarah kubur, untuk apa? Untuk ingat mati dan untuk mendoakan orang-orang yang sudah wafat tersebut. Bukannya malah mereka yang kita mintakan doa. Iya. Maka Allah tegaskan, "In tad'uhum la yasma'u du'a'akum." Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan bisa mendengarkan doa kalian. "Walau sami'u mastajabu lakum." Dan andaikan mereka mendengarkan kata Allah, maka mereka tidak akan bisa mengabulkan doa kalian. Andai mereka mendengarkan, mereka tidak akan sanggup untuk mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan. Jadi jemaah sekalian, dalam dua ayat ini juga sama. Ada empat. Sebab, mengapa mereka dikatakan orang yang sesat, atau dengan kata lain orang yang bodoh, ketika mereka menyembah selain Allah? Yang pertama, mereka menyembah kepada makhluk yang tidak punya apa-apa. Yang kedua, dia tidak bisa mendengarkan doa mereka. Yang ketiga, andai dia bisa mendengarkan, dia tidak akan sanggup mengabulkan. Yang keempat, dia akan menyalahkan mereka kelak di hari kiamat. Para wali, orang-orang yang menyembah Allah, yang mentauhidkan Allah, tidak akan rela mereka dipersekutukan dengan Allah. Para wali-wali Allah, orang yang menyembah hanya kepada Allah, beriman dan bertakwa, mereka tidak rela dipersekutukan dengan Allah. Makanya pada hari kiamat, mereka akan mengingkari perbuatan dosa syirik yang diperlakukan oleh makhluk terhadap mereka. Baik. Jadi jemaah sekalian, bab ini sekaligus mengajarkan kepada kita, di antara metode berdakwah yang terdapat dalam Al-Quran adalah mengajak orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah untuk beriman kepada sifat-sifat rububiyah Allah, dan mengajak mereka berpikir bahwa yang kalian sembah itu tidak punya sifat-sifat rububiyah sedikit pun. Mereka hanyalah makhluk, sehingga mereka tidak bisa menolong kalian dan tidak ada gunanya untuk disembah. Kita masuk jemaah sekalian, kaidah yang berikutnya. Kalau ada yang punya pertanyaan silakan ditulis. Kaidah yang berikutnya, kata penulis hafizahullah, al-qaidatu as-sadisatu asyar, kaidah yang ke-16. Ar-rububiyatu al-mahdatu taqtadi mubayanata ar-rabbi lil 'alam bidzat. Sifat rububiyah, sifat rububiyah Allah yang hanya milik Allah, memberi konsekuensi kepada kita bahwa kita harus mengimani Allah terpisah dengan makhluknya. Allah terpisah dengan makhluknya, yaitu zat Allah terpisah dengan makhluknya. Keimanan kita bahwa Allah satu-satunya pemilik sifat-sifat rububiyah, maka konsekuensinya kita juga harus mengimani Allah zatnya terpisah dari makhluknya. Maksudnya, tidak ada bagian dari diri Allah yang menyatu dengan makhluk. Begitu pula sebaliknya, tidak ada bagian dari diri makhluk yang menyatu dengan Allah Azza wa Jalla. Ini bagian dari keimanan kita terhadap rububiyah Allah. Meyakini Allah terpisah dengan makhluk. Ini disimpulkan oleh penulis dari Majmu' al-Fatawa, juz ketiga, halaman 41. Begitu pula dari kitab Madarijus Salikin, karya al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, juz ke-1, halaman 48. Jadi, termasuk keimanan kita terhadap rububiyah Allah adalah mengimani Allah terpisah dengan makhluknya. Terpisah dengan seluruh alam ini. Terpisah dengan langit dan bumi. Langit dan bumi kan makhluk. Terpisah dengan arsy. Tidak ada bagian dari diri Allah yang masuk ke arsy. Tidak pula ada bagian arsy yang masuk pada diri Allah Azza wa Jalla. Allah terpisah dari makhluknya. Karena Allah tidak butuh sama sekali dengan makhluknya. Allah sama sekali tidak membutuhkan makhluknya. Maka Allah terpisah dari makhluknya. Dan Imam Al-Qayyim rahimahullah berdalil terhadap kaidah ini dengan ayat Al-Fatihah yang sudah kita hafalkan semuanya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh makhluk. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita ada yang dipuji dan ada yang memuji. Ada yang dipuji dan ada yang memuji. Berarti enggak sama. Ini dua zat yang berbeda. Zat Allah dan zat makhluk. Kemudian Rabbul Alamin. Allah Rabb seluruh makhluk. Ini adalah dua zat yang berbeda. Zatnya Rabb dan zatnya Al-Alamin seluruh makhluk. Maka tidak bersatu. Ini bagian dari keimanan terhadap rububiyah Allah Azza wa Jalla. Kenapa ini perlu ditegaskan? Karena ada golongan-golongan yang menyimpang yang memiliki keyakinan al-hululiyah, yaitu menyatunya Allah dengan makhluk. Karena mereka mengatakan makhluk itu sudah tingkatan tinggi, sudah sampai derajat hakikat atau makrifat, maka dia sudah menyatu dengan Allah. Ini adalah ajaran sebagian tarekat tasawuf atau sufiyah yang menyimpang. Jadi mereka membagi agama menjadi empat: syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Pembagian itu sendiri tidak ada dalilnya sama sekali. Dan sebagian mereka sampai pada tingkatan kalau sudah hakikat atau makrifat berarti sudah menyatu dengan Allah. Itulah sebabnya mereka mengatakan dia enggak perlu lagi sholat, mau menyembah siapa lagi? Dia sudah menyatu dengan Allah. Na'udzubillah. Maka ini adalah termasuk kekufuran atau kesyirikan di dalam rububiyah. Dan ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, itu adalah termasuk kesyirikan. Tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa itu termasuk kekufuran. Sebagaimana ulama juga sepakat Allah terpisah dengan makhluknya. Dan ulama juga sepakat Allah istiwa di atas arsy. Makanya kita pun paham dari kaidah-kaidah ini, kita pun paham di atas arsy sama sekali Allah tidak membutuhkan arsy. Dan enggak boleh kita bilang Allah nempel di arsy. Kenapa enggak boleh? Karena enggak ada dalilnya. Cukup kita katakan Allah di atas arsy. Tapi bagaimana bentuknya Allah di atas arsy, kita tidak tahu. Cukuplah kita yakini Allah di atas arsy sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tapi bagaimana persisnya bentuknya seperti apa, kita enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Karena Allah tidak memberitahukan kepada kita. Dan jemaah sekalian, dua keyakinan ini disepakati para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Allah di atas arsy dan Allah terpisah dari makhluknya. Jadi jangan kita tanya lagi, kalau terpisah dari makhluknya, jadi di mana? Di kiri, di kanan, di bawah atau di mana? Katakan di atas arsy. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah yang maha penyayang istiwa di atas arsy. Selesai, selamat kita. Karena kita berkata sesuai Al-Quran. Kita berkata hanya sesuai apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, maka dengan itu insya Allah kita selamat. Dan jamaah sekalian, ini bukan sembarang akidah, sembarang keyakinan. Ini disepakati seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada satupun di masa Nabi Muhammad SAW, ada orang yang berkata Allah tidak di atas arsy. Tidak ada. Begitu pula tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Para ulama, pengikut, sahabat, pengikut tabi'in, tidak ada yang berkata seperti itu. Sampai datang Al-Jaham bin Sufwan. Jaham bin Sufwan, dialah yang pertama mengingkari keimanan terhadap Allah di atas arsy. Makanya dinisbatkan kepadanya akidah ini. Kemudian diikuti oleh Mu'tazilah, kemudian diadopsi oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Keyakinan ini, ini keyakinan baru. Menyelisihi keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Oleh karena itu pada kesempatan ini, insyaallah saya nukilkan nukilan ijma', nukilan kesepakatan ulama. Kenapa penting jamaah sekalian? Karena kalau ulama sudah sepakat, itu enggak boleh ada ruang untuk perselisihan lagi, enggak boleh. Jadi enggak semua dalam agama ini ulama berselisih pendapat. Bahkan mayoritas masalah akidah ulama sepakat. Kalau masalah fikih, mayoritasnya ulama beda pendapat. Walaupun ada juga masalah fikih yang ulama sepakat, tapi mayoritasnya ulama beda pendapat. Makanya ada mazhab fikih yang 4 diakui oleh ahlu sunnah. Tapi hebatnya 4 ulama ahlu sunnah, pemimpin mazhab ini, akidah mereka sama. Tidak ada bedanya. Karena enggak boleh berbeda pendapat. Di antaranya meyakini Allah di atas arsy. Nukilan-nukilan dari 4 imam mazhab ini sangat banyak. Namun yang ingin saya nukil di sini dari ulama yang lain yang sezaman dengan mereka. Di antaranya Imam Abu Zur'ah, sezaman dengan mereka atau murid-murid mereka. Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim Ar-Razi. Imam Abu Zur'ah wafat tahun 264 Hijriah. Berarti beliau baru di abad ketiga Hijriah. Wafat tahun 264 Hijriah. Atau abad kedua ya. Itu disebut abad kedua kan? Kalau 200-an hidupnya. Baik. Imam Abu Hatim Ar-Razi wafat tahun 277 Hijriah. Dua ulama ini melakukan perjalanan keliling dunia untuk belajar kepada semua ulama ahlus sunnah yang mereka temui. Maka mereka tuangkan dalam kitab mereka, mereka berkata, Adraknal ulama fi jami'il amsar. Kami telah berjumpa dengan para ulama ahlus sunnah di seluruh negeri yang kami datangi. Hijazan. Pertama Hijaz. Hijaz itu Makkah, Madinah, dan sekitarnya. Wa Irakan, Irak. Wa Syaman, Syam. Syam itu dulu mencakup 4. Suriah, Yordania, Palestina. Satu lagi apa? Apa satu? Lebanon. Iya. Masuk 4 negeri itu dahulu. Wa Yamanan, begitu pula Yaman. Fakana madhabuhum, maka madhab mereka, maksudnya madhab mereka dalam akidah, bukan dalam fikih. Kemudian disebutkan beberapa akidah mereka. Maka diantara yang disebutkan adalah wa anna Allah azza wa jalla ala arsyhi ba'inun min khalqihi. Dan bahwasanya Allah di atas arsy-Nya terpisah dari makhluknya. Jadi dua akidah ini disebutkan bersamaan. Allah di atas arsy tapi terpisah dengan arsy, terpisah dari makhluknya. Begitu pula Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, wafat tahun 386 Hijriah. Beliau mengatakan, "Wa annahu fawqa samawatihi ala arsyhi duna ardihi wa annahu fi kulli makan bi ilmihi." Bahwasannya ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Ya, sebelumnya beliau mengatakan, "Famimma ajma'ati alaihil ummah min umuri diyanah." Di antara yang disepakati ulama dari perkara-perkara agama. Kemudian beliau mengatakan, di antara yang disepakati itu adalah bahwasanya Allah di atas langit-langitnya, di atas arsy-Nya, bukan di buminya. Dan bahwasanya Allah berada di setiap tempat dengan ilmunya. Jadi bukan zat Allah di setiap tempat, ilmu Allah meliputi setiap tempat. Semua Allah tahu dimanapun kita berada. Allah lebih tahu daripada kita, daripada diri kita sendiri. Kemudian jemaah sekalian, mungkin ini yang terakhir, nukilan ijma' dari Imam Ibn Battah Al-Akbari, wafat tahun 387 Hijriah. Dalam kitab beliau Al-Ibana an Syari'atil Firqah An-Najiyah, beliau berkata, babul iman bi anallah al-arsyhi. Jamaah sekalian, ini bukan akidah yang baru. Ini dari abad-abad keemasan Islam, abad kedua, ketiga, keempat Hijriah. Nukilan ijma'. Jadi mereka kumpulkan semua ulama terdahulu, apa kata mereka, baru mereka simpulkan. Berarti ini ijma', sepakat, enggak ada perbedaan pendapat. Babul iman bi anallah al-arsyhi ba'inun min khalqihi wa ilmuhu muhitun bi khalqihi. Bab beriman Allah di atas arsy-Nya terpisah dari makhluk-Nya dan ilmunya meliputi seluruh makhluk. Kata beliau, ajma'al muslimuna minas sahabati wat tabi'ina wa jami'i ahli al-ilmi minal mu'minin. Kaum muslimin yang berasal dari kalangan sahabat dan tabi'in dan seluruh ulama dari kalangan orang-orang yang beriman. Perhatikan jemaah sekalian, ini abad ketiga Hijriah. Jadi beliau kumpulkan ucapan ulama terdahulu, kemudian beliau berikan kesimpulan. Ini sepakat seluruh sahabat, tabi'in, dan seluruh ulama sampai di masa beliau hidup. Annallaha tabaraka wa ta'ala ala arsyihi fauqa samawatihi ba'inun min khalqih wa ilmuhum muhitun bi jami'i khalqih. Bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala di atas arsy-Nya, di atas seluruh langit-Nya, terpisah dari makhluk-Nya, dan ilmunya meliputi seluruh makhluk. Kemudian beliau juga mengingatkan, kaum yang tersesat adalah yang mengatakan Allah di mana-mana. Begitu pula yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Itu ucapan yang baru, tidak pernah diucapkan di masa Nabi SAW, tidak pula para pengikut-pengikut setelah beliau. Wallahu alam. Bismillah. Mengapa Ustadz sebagian yang bertitel LC berbeda manhaj? Bukankah di tempat belajarnya bermanhaj dan berakidah benar? Yang namanya manhaj dan akidah bukan sekedar tempat belajar, tapi hidayah Allah Azza wa Jalla. Hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang kafir di masa Nabi SAW, ada yang belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam kisah sebab turunnya surat At-Taubah ayat 65-66. Kan mereka muslim tadinya. Belajarnya kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Gurunya luar biasa, tidak tanggung-tanggung. Dan mereka sudah menjadi muslim sebelumnya. Lalu mereka menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka Allah turunkan ayat surat At-Taubah 65-66. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat-Nya dan dengan Rasul-Nya kalian memperolok-olok? Tidak usah kalian cari-cari alasan. Karena mereka mengatakan, kami hanya main-main. Kata Allah, tidak usah kalian cari alasan. Kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Ini murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka belajar Islam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hidayah di tangan Allah. Iya, hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Sudah masuk Isya ya? Belum. Pertanyaannya enggak penting soalnya nih. Coba ada pertanyaan lain silakan. Yang dia merasa tidak yakin bahwa dia sudah melakukan salah satu perbuatan besar. Apakah dia itu sebagai seorang yang tetap beriman atau dia Pertama, dia harus pastikan dulu, itu pembatal keislaman atau tidak. Dari mana dia pastikannya? Dalil-dalil. Dalil Al-Quran atau Sunnah, begitu pula penjelasan-penjelasan ulama. Jadi harus pastikan, karena ini enggak main-main. Enggak seperti orang batal wudu saja. Ini batal Islam, batal seluruh ibadahnya. Jadi dia harus pastikan, apa yang telah dia lakukan itu adalah pembatal keislaman atau bukan. Kalau pembatal keislaman, berarti dia harus masuk Islam lagi. Bertobat kepada Allah dan kembali masuk Islam bersyahadat. Tapi kalau bukan pembatal keislaman, kita lihat dulu. Dosa atau tidak dosa? Kalau dosa, ya bertobat. Dosa, ya bertobat. Jadi disinilah pentingnya ilmu. Dia harus kembali kepada ilmu. Kalau dia tidak bisa belajar langsung dari Al-Quran dan Sunnah, maka kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui, kalau kamu tidak tahu. Jadi itu yang harus dia lakukan, wallahu alam. Masih ada waktu, silahkan. Baik, kita tutup saja. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.